berhati dua dan menakutkanku. Wow, kau mulai merasa hanyalah aku yang pantas kau cinta. Karena dia telah mendustaimu, kau telah berubah. Kini bagiku kau teman biasa. Kau salah menduga, kau pikir aku yang pantas kau cinta. Kini kau terdiam, tak banyak bicara. Karena dia telah mendustaimu, kau telah berubah. Kini bagiku kau teman. Kini kau terdiam, tak banyak bicara. Karena dia telah mendustaimu, kau telah berubah. Kini bagiku kau teman biasa.